سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ Bukankah telah datang atas manusia satu ketika dari masa, sedang ia ketika itu tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami telah aturkan cara menciptakan manusia bermulanya dari air mani yang bercampur sambil kami tetap mengujinya. Oleh sebab itu, maka kami jadikan dia dengan berkeadaan mendengar dan melihat. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang berlaku kufur. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur akan beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan akan meminum dari gelas sejenis minuman yang bercampur dengan air kafur. Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu sebuah mata air dalam syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadarnya dan mereka takutkan hari yang azab seksanya merata di mana-mana. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajatinya dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami sebenarnya takutkan azab Tuhan kami pada suatu hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah menjadi masam berkerut-kerut. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. Maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri dan perasaan ria gembira. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dan kerana kesabaran mereka, mereka dibalas oleh Tuhan dengan syurga dan pakaian sutra. Muttaki'ina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Mereka berehat di dalam syurga dengan bertidur terlentang di atas kursi-kursi yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari dan tidak juga merasai suasana yang bersangatan sejuknya. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka dan buah-buahannya pun dimudahkan dengan semudah-mudahnya. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan diedarkan kepada mereka oleh bijana dari perak dan gelas-gelas minuman yang keadaannya laksana kaca. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang diukur oleh mereka dengan sebaik-baiknya. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari halia. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Yaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil, yaitu yang sungguh senang dan sedap minum. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, niscaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan apabila engkau melihat di sana di dalam syurga itu, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari sutera halus dan sutera tebal, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan jenis minuman yang bersih suci. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan, dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka ataupun orang yang kufur ingkar. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Dan pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan dan bertasbihlah memujinya pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya orang-orang itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amthalahum tabdila. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan tubuh mereka, dan apabila kami kehendaki, kami jadikan orang-orang yang serupa dengan mereka menggantikan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Sesungguhnya ini menjadi peringatan, maka sesiapa yang mahu kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan tiadalah kamu berkemahuan melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijaksana. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Dan orang-orang yang zalim, ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.